مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-kareem wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita awali pertemuan kita di pagi ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas di hari ini, Jumat 11 Safar 1438 Hijrah, bertepatan dengan 11 November 2016 Masehi. Semoga aktivitas kita hari ini mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Jumat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita lalui. Baiklah, hari ini jumpa pertama barangkali kita di sini, dan saya dimintakan untuk membahas tentang rumah yang dimasuki oleh malaikat ya. Dan mudah-mudahan setiap rumah termasuk rumah ini juga dimasuki oleh malaikat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma malaikat apa yang masuk itu perlu kita lihat ya. Mesti kita lihat, karena ada malaikat maut juga ada ya kan. Ada malaikat rahmat juga ada. Nah, ini mana yang mau Anda pilih, kemudian seperti apa gambarannya, maka itu kita hadirkan dulu ya. Baik, kita biasakan dulu untuk memahami judul dengan baik sebelum kita menurunkan tautan-tautannya, sehingga bahasan-bahasan kita bisa runtut untuk dijelaskan, mudah untuk dipahami, dan yang paling penting adalah ringan untuk diamalkan. Karena nanti ada bahasan yang ringan ditulis tapi berat untuk diamalkan, itu tidak mudah ya. Baik, karena itu kita coba hadirkan dulu temanya, kemudian kita analisis turunan katanya, ambil dalilnya dalam Al-Quran, kuatkan dengan hadis, baru di situ coba kita maksimalkan dalam amalan. Saya kira demikian untuk pengantarnya. Saya mohon izin kalau harus berdiri, saya kira saya harus ada yang harus saya tuliskan supaya ada gambaran untuk kita semuanya. Baik, boleh saya menulis? Ya, silakan. Alhamdulillah. Sudah. Baik, para ibu sekalian, saya tuliskan kembali dulu temanya kan, rumah yang dimasuki ya, malaikat kan. Baik, pelan-pelan, fokus sebentar. Ada tiga persoalan di sini kan. Pertama, ada rumah, kemudian ada yang dimasuki ya. Nanti ini penting untuk kita garis bawahi untuk mengambil makna konotasinya. Berarti kalau ada yang dimasuki, ada yang tidak dimasuki kan? Nah, ini nanti yang coba kita pahami, kapan rumah itu dimasuki, pengertian terbaliknya. Kalau Anda tidak bisa menghadirkan unsur-unsur itu, berarti malaikat enggan untuk masuk. Itu poinnya ya, jelas ya? Dan yang masuk siapa ini kan, malaikat. Dan malaikat apa nanti yang mau kita bahas, nanti kita lihat. Baik ya, pertama saya turunkan sebentar. Rumah dalam bahasa Arab itu dibagi pada dua bagian. Pelan-pelan. Pertama, ada rumah untuk singgah ya, sementara sifatnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang disinggahi, aktivitasnya disebut dengan nazal, tempatnya disebut dengan manzil. Ya. Jadi kalau kita misalnya mendapati kalimat manzil, ini rumah, ya. Tapi spesifik dalam bahasa Arab, itu tidak sekedar rumah, tapi hanya sekedar sementara saja. Ya, duta besar misalnya kan punya residen, sementara ketika beliau sudah purna tugas, kembali ke tempatnya, maka dalam bahasa Arab disebut dengan manzil, manzil as-safir. Ya, rumah duta besar, kediaman sementara. Anda misalnya punya villa ya, atau tempat tertentu yang seketika atau sesekali dikunjungi, maka bahasa Arabnya disebut dengan apa? manzil ya. Baik. Pelan-pelan. Jamaahnya disebut manazil. Teruskan dulu. Ada rumah tetap ya, yang umumnya kita beraktivitas di situ. Ya, tinggal di situ, ya. Itu yang disebut dengan bait. Dari bata yabitu, gitu kan? Bata yabitu, tinggal, menetap, dan pada umumnya memang beraktivitas di situ. Ya, jelas di sini? Pelan-pelan. Nah, sekarang baik yang sementara ataupun juga yang menetap sepenuhnya atau banyak waktu kita hadirkan di sini, ya, disebut dengan bait. Kedua-duanya dalam konteks pembahasan kita itu tidak ada persoalan di sini, kan? Kita menginginkan baik di rumah yang mungkin saya singgahi atau di rumah yang saya tinggali, saya berharap malaikat bisa mengiringi, itu kan poinnya. Jadi di sini maksud saya, kita harus gambarkan bahwa materi kita dari yang kita bahas bisa menghasilkan satu uraian yang kemanapun kita tinggal ataupun diam, kita bisa diiringi oleh malaikat. Jelas di sini? Baik. Walaupun nanti di Quran kata rumah lebih banyak diungkapkan kata bait. Untuk menunjukkan kesan bahwa, maaf, jangan membangun sesuatu yang tidak punya unsur kebutuhan dia gitu. Karena seringkali orang ingin rumah tapi nggak dipakai gitu. Ya, jadi seringkali di Quran diungkapkan kata bait. Termasuk ketika Allah menetapkan rumah pertama di bumi, kalimatnya bukan pakai manzil, pakai bait. Padahal di bumi kan tidak ada yang abadi. Ya, kalau tidak, maaf, kita yang meninggalkan rumah duluan atau rumah yang meninggalkan kita. Karena sifat dunia itu hancur gitu kan. Makanya berlebihan kalau ada orang-orang mempertahankan dunia secara berlebihan tanpa lupa bekal untuk pulangnya. Ya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 95 sampai 97. Posisi paling kiri di pertengahan di mushaf standar. Oke. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 95 sampai 97. Ya, saya lengkapi supaya maksimal ya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakah wa hudan lil-alamin. Ada ayatnya? Okay. Lihat kalimatnya. Inna awwala baitin, rumah pertama. Baik, 95 sampai 97 supaya lengkap ayatnya. Okay. Inna awwala baitin, sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Okay. Jadi para ibu sekalian, pelan-pelan. Tadi kan saya sebutkan 95 sampai 97. Jadi kan supaya lengkap ayatnya. Jadi ibu tinggal masukkan aja di situ, baik di 95, 96, 97-nya. Karena ini kenapa saya sebutkan dari 95-nya? Karena nanti ada kaitan dengan ayat haji di Quran surah kedua ayat 127. Nanti saya sambungkan. Ya, ayat ini di ayat 96-nya, kemudian ayat 97-nya tentang kemampuan haji. Tapi nanti inti utamanya akan terangkai dari 95 sampai 97 ya. 95 sampai 97-nya. Baik, saya teruskan dulu sebentar. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman di bagian 96-nya, inna awwala bait. Lihat. Allah pun menyebutkan rumah pertama yang dibangun tidak menggunakan kata manzil tapi menggunakan kata bait. Ya. Ingat betul turunan makna bahasanya ya? Ya. Seakan-akan ada isyarat menunjukkan kepada kita bahwa Allah saja yang membangunkan rumah pertama untuk manusia, sifatnya dilekatkan pada kebutuhan manusia. Allah nggak butuh, cuma kita yang butuh. Ya, masa kita manusia bangun rumah atau bangun sesuatu hanya sekedar bangun tapi tanpa ada asas manfaat dan kebutuhan di situ? Itu maksud isyaratnya. Ya, tidak diinginkan demikian ya. Ibu punya rumah di mana tapi maaf sunyi dari sifat manfaat. Itu ini bagian pertama. Kira-kira bait di sini menunjuk kepada apa? Di Ali Imran tadi 96. Ka'bah, baik ya, baik. Ka'bah, pelan-pelan. Jadi Ka'bah yang bangun siapa? Ibrahim. Ah, kata siapa? Adam. Ah, terus Adam, terus Ibrahim, siapa lagi? Baik. Sekarang kita turunkan pakai dalil ya, biar tidak ngarang kita. Baik. So, ini Quran surah ke 3 ayat 96. Kemudian kita coba tafsirkan di Quran surah ke 2 ayat 127. Posisi paling kiri sebelah atas. Sekarang fokus, perhatikan. Ibu sekalian, perhatikan kalimat Quran di Quran surah ketiga dulu, ayat 96. Langsung saya fokus ke 96-nya. Inna awwala baitin wudi'a linnas. sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Ingat, bukan manusia yang bangun. Jadi sebelum ada manusia, rumah ini sudah dibangunkan, sudah ada duluan. Ingat, kalimat pasif dengan aktif bisa berbeda. Ya, akan berbeda. Makan, dimakan, lain. Dibohongin, membohongi, beda, gitu kan? Jadi betul ini, jangan pikirkan yang lain ya, jangan yang aneh-aneh. Kita fokus dalam bahasa dengan kita, gitu ya. Baik. Kenapa ini penting untuk ditampilkan? Hati-hati betul ya. Jadi nanti dalam kaidah bahasa Indonesia ada dua hal yang berbeda di sini. Saya sudah mencari posisi supaya nggak terlalu bunyinya bising gitu ya, untuk disesuaikan. Jadi kaidah dalam bahasa Indonesia termasuk di bahasa Arab. Nanti ada kaidah-kaidah turunan yang secara logika perbandingannya mesti sama. Sekarang orang sedang rame-rame membandingkan dua kalimat yang secara kaidah dan logika itu salah. Mantik dan semantik keliru. Ya. Kalau ibu ingin bandingkan yang pasif, maka dibandingkan dengan yang pasif lagi. Kalau ingin bandingkan yang aktif, bandingkan yang aktif lagi. Sekarang orang berkata begini misal, saya ambil contoh yang agak berbeda ya dengan bahasan kita. Ini ada dibohongin pakai Al-Ma'idah 51, kemudian ada lagi mengatakan, ini sih yang jadi masalah karena kata pakainya dibuang. Dibohongin Al-Ma'idah 51. Berbeda antara dua konteks ini, kemudian dia bandingkan dengan kalimat lain, bandingannya salah, menggunakannya aktif. Ya. Dia katakan begini misal, coba Anda terapkan pada kalimat lain, makan pakai sendok dengan makan sendok, ada bedanya nggak? Baik, yang pertama, sendok digunakan sebagai alat untuk makan, kan? Yang kedua, sendoknya dimakan, kan? Baik, tapi Anda seakan-akan benar kalimat ini, tapi membandingkan dua hal dengan cara yang salah. Kalau Anda ingin bandingkan kalimat pasif, dibohongin, bandingkan dengan yang pasif juga. Ya, misal, maaf, dibohongin pakai Al-Ma'idah 51. Dibohongin Al-Ma'idah 51. Kita bandingkan lagi dengan yang pasif. Dipukul pakai mic dengan dipukul mic. Baik, pelan-pelan. Ibu pilih mana? Dipukul pakai mic atau dipukul mic? Poinnya sama aja, sama-sama dipukul gitu kan? Baik, jadi tidak ada perubahan terjadi di situ. Karena yang paling penting dari kalimat pasif itu predikatnya, kata kerjanya. Dalam kalimat aktif itu akan berbeda, karena yang akan ditunjuk objeknya. Makan pakai sendok, keterangan. Makan sendok, sendoknya dimakan. Jadi kalau Anda ingin bandingkan dua kalimat, mesti sebanding. Makan pakai sendok, makan pakai tangan. Sebanding. Makan sendok, makan tangan. Silakan kalau pengen. Ya. Nah, kita nggak ada hubungan dengan itu. Nah, sekarang, poin kita di sini adalah fokus kalimatnya menggunakan kalimat pasif. Ya. Rumah pertama yang dibangunkan. Ingat, untuk manusia. Jadi sebelum manusia hadir, rumah ini sudah ada. Jelas di sini? Baik, rumah pertama, manusia pertama siapa? Adam. Baik ya. Tahu dari mana? Baik, Quran surah ke-15 ayat ke-28. Misalnya gitu kan? Jadi ketika Adam diturunkan ke muka bumi, ini Ka'bahnya sudah ada. Ya. Hanya nanti, mohon izin, suara saya terdengar seperti ini? Tidak. Baik. Apa bisa dikondisikan untuk echo-nya atau ini supaya tidak terlalu kencang? Atau menghadap ke sisi berbeda barangkali? Bismillah. Baik. Sudah? Baik, bismillah. Baik, bismillah. Nah, cukup. Sekiranya cukup ya? Alhamdulillah. Baik, sekarang perhatikan. Jadi Ka'bah sejak Adam diturunkan ke muka bumi, Adam diminta oleh Allah menjalani kehidupan di muka bumi. Kehidupan baru di Quran surah kedua ayat 36. Ya, sifatnya sementara dan diberikan petunjuk untuk menjalani kehidupannya di ayat 38-nya. Di paling kanan sebelah atas di pojok. Kemudian ketika Adam turun ke muka bumi, Ka'bahnya sudah ada, baik. Qadar Allah, kemudian saya agak cepat ya, ini untuk informasi saja karena ini bukan bahasan inti kita. Qadar Allah, kemudian di masa Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir besar yang menyapu wilayah-wilayah secara umumnya, termasuk menyapu bagian atas Ka'bah ini. Ya. Dari Nabi Nuh ke Nabi Adam alaihissalam sekitar ada 5-6 generasi dengan usia ribuan tahun. Ya. Nuh bin Mihlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Ada sekitar 6 generasi. Habis ini, tersisa pondasinya. Ya, jadi atasnya habis, tinggal pondasinya. Dalam bahasa Arab, kalau ada pondasi satu sisi saja, itu disebut dengan qa'idah. Jika pondasinya lebih dari satu sisi, misal dua sisi, tiga sisi, empat sisi, maka dijamakkan bentuknya dari kaidah menjadi kawaid. Baik. Mohon maaf, Ka'bah ada berapa sisinya? Empat ya. Berarti pondasinya kan bukan cuma satu ya. Empat sisi ini. Maka dijamakkan menjadi kawaid. Saya agak cepat. Di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam yang tadi ibu sebutkan, kan? Maka diperintahkan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kembali pondasi bangunan Ka'bah ini. Jadi bukan membangun, tapi meninggikan pondasi yang semula pada masa Nabi Nuh ini hancur. Dalam bahasa Arab, meninggikan disebut dengan yarfa'. Dari kata rafa'a yarfa'u. Ya, maka kemudian disampaikan pada kita sebagai informasi ya, untuk belajar dari situ di Quran surah kedua ayat 127, posisi paling kiri sebelah atas. Ya. Di masa Nabi Ibrahim diperintahkan beliau untuk meninggikan kembali bangunan pondasi Ka'bah. Wa idh yarfa', bukan yabna, bukan wada'a. Wa idh yarfa', dan ingatlah ketika yadhfa' Ibrahim, Ibrahim meninggikan bukan baitnya tapi qawaid. Wa idh yarfa' Ibrahimul qawa'ida minal bait. Dan ingatlah, pelajarilah ketika Nabi Ibrahim ditugaskan oleh Allah untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah. Ya. Pelan-pelan. Dari zaman Nabi Ibrahim ke zaman Nabi Nuh alaihi salam ada kisaran 6 sampai 7 generasi. Ibrahim bin Azar, Aw bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihi salam. Nah, ketika beliau akan mulai membangun, ya, mulai menapakkan kaki pertama kalinya, tapak pertamanya disebut dengan maqam. Okay? Maka sampai hari ini diabadikan kemudian ada maqam Ibrahim, kan? Di Hajar Aswad di sini berputar maqam Ibrahim. Saat beliau akan membangun ini, tiba-tiba dari sudut yang lain, putranya yang kecil itu, yang masih tumbuh, merasakan kerja keras ayahnya, ingin membantunya. Ya, kemudian anaknya datang bawa batu. Ya, batu dalam bahasa Arab disebut dengan hajar. Ya, batu hitam, hajar aswad. Ya. Ketika Anda mulai menata batu-batu itu menjadi bagian tertentu, ya, semisal bagian dari bangunannya, atau seperti benteng, maka dari batu ini berubah namanya menjadi hijar. Hijar, maka sekarang dikenal dengan Hijar Ismail. Kan bagian yang lainnya. Maka dari sini ayatnya dilengkapi wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jelas di sini? Baik. Jadi yang bangun Ka'bah siapa? Tidak disebutkan itu kan? Ka'bah dibangun untuk manusia, Allah yang menetapkan. Baik, yang meninggikan pondasinya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam, dibantu anaknya Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Dari Nabi Muhammad sampai Nabi Ibrahim ada kisaran 30 generasi. Ya, Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikan, bin Ilyas AS, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adri, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tari, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS. Nah, itulah bain. Jelas ya? Maksud saya, Allah saja ketika menetapkan rumah ada aspek kebutuhannya, maka kita manusia harus bisa meneladani sifat ini. Baik. Selanjutnya, ini saya akhirkan. Kita mulai dengan malaikat. Apa itu malaikat? Baik, sekarang kita gali, saya tuliskan dengan kata bahasa Arabnya, karena asalnya dari bahasa Arab, dari situ kita pahami unsurnya, keluarkan dalilnya, baru kita terangkan. Malaikat, tulisannya begini. Oke, malaikat. Boleh saya hapus sebagian? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ini bahasannya agak penting ya, sampai-sampai susah dihapus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman sekalian, para ibu, catat dulu dalilnya ya. Saya turunkan dulu ayat Qur'annya, baru saya bahas ini. Qur'an, surah ke-22. Apa 22 itu? Al-Hajj. Ayat 75. Kemudian Qur'an, surah ke-12 Yusuf ayat 31 paling kanan sebelah atas. Kemudian Quran Surah kedua Al-Baqarah ayat 98. Ambil contohnya yang nyaman-nyaman. Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Yang level bukan nabi. Ya. Mau laki-laki mau perempuan? Enggak, saya tanya. Perempuan? Perempuan, baik. Quran surah ketiga ayat 37. Oke. Okay. Hadisnya ambil di Sahihul Jami' dari At-Tirmidzi. Nomor hadis 1961 sampai 1962. Ya, jadi ada sekitar 10 hadis yang intinya cuma di sini. Kita turunkan lagi di At-Tirmidzi. Kemudian ada juga di hadis Muslim. Nomor hadis 2010. Kalau ingin diikuti malaikat boleh juga di Ibnu Majah. Ya. Nomor hadis 233. Kita hadirkan sampai malaikatnya tidak hanya di rumah tapi mengikuti aktivitas kita gitu kan? Baik. Jelas di sini? Baik, pelan-pelan. Para ibu sekalian, fokus sebentar. Dalam bahasa Arab, malaika asalnya dari kata malak. Ya. Di kata kerjanya ada malaka yamlik, ya. Ya. Asalnya, ya, asalnya kata malak ini berarti sesuatu yang dimiliki atau yang punya kewenangan. Saya ulang, sesuatu yang dimiliki atau yang punya kewenangan. Ya. Lihat harakatnya, malaka, ya. Kata kerja di sini. Pemilik kewenangannya, saya ulang, pemilik kewenangannya disebut dengan malik. Ya. Allah menyebut dirinya dengan malik karena Allah yang punya kewenangan dalam berbagai hal. Baik sekarang ataupun nanti di masa yang akan datang. Maka kita ucapkan 17 kali dalam sehari paling minimal, malik yaumiddin. Jelas? Allah yang punya kewenangan khususnya urusan akhirat, malik. Ya. Kalau Anda baca pendek, itu sifat kewenangannya yang penuh. Malikin nas, kan? Malikin nas kita baca pendek, kan? Sementara malik yaumiddin kita baca panjang. Malik dengan panjang, itu artinya yang punya kewenangannya. Malik yang pendek, artinya sifat kewenangan yang mutlak. Jadi kalau kita ingin berlindung, mesti punya permohonan berlindung kepada yang punya kewenangan mutlak. Karena itu kita minta berlindung kepada Allah dari godaan setan, kan? Kita sebutkan dengan sifatnya malikin nas, yang punya kewenangan mutlak bisa menolong kita. Ya, jelas di sini? Nah, sekarang perhatikan, kalau kewenangan ini, ya, otoritas ini ingin diberikan misal, ya, pada satu makhluk tertentu sebagai tugas, ya. Misal ini ada kewenangan, ya, saya berikan tolong kerjakan ini, kan? Sebagai tugas. Maka penerimanya, penerima kewenangan ini yang diminta menjalankan tugas disebut dengan malakun kalau satu orang. Bukan malaka tapi malakun. Ya. Ini. Kalau satu, ya. Pelan-pelan. Kalau yang ditugaskan tidak hanya satu tapi banyak, ya. Kamu saya beri kewenangan ini, kamu saya beri kewenangan ini, kamu kerjakan ini. Maka bentuknya dijamakkan dari malakun menjadi malaika. Malaikat itu bentuknya jamak. Ya. Malak bentuknya tunggal. Fokus sebentar. Salah kalau Anda mengucapkan, misal ada seorang malaikat, kan? Ya, persis seperti malaikat. So, malaikat itu arti jamak banyak. Ya, kalau satu disebut apa? Malak. Jelas di sini? Pelan-pelan sebentar, kita belum masuk ke intinya, kita terangkan dulu ini. Nah, sekarang fokus. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan anugerah kepada makhluknya yang bernama manusia, namun dimensi kita dengan Allah berbeda. Ya, kita tidak bisa melihat Allah. Kita bisa gunakan indera kita untuk melihat apapun, kepada Allah tidak. Yang terjadi malah kesulitan, kan? Baik umatnya Nabi Musa pernah ingin minta itu tapi tidak kesampaian. Quran surah kedua ayat 55 sampai dengan 56 itu posisi paling kiri sebelah bawah, kan? Termasuk Nabi juga, Nabi Musa berbicara dengan Allah tapi tidak tampak. Wa kallamallahu Musa taklima, kan? Allah bicara dengan Musa tapi Musa tidak punya kemampuan untuk melihat. Jelas sampai sini? Baik, karena kita tidak mampu untuk berinteraksi langsung dengan Allah, ya sedangkan Allah menginginkan kita mendapatkan rahmatnya, maka untuk memudahkan rahmat itu turun, diberikanlah kewenangan, tugas-tugas pada makhluk-makhluk tertentu untuk bisa menyampaikan segala rahmat dan terkait dengan kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Ya, jelas di sini? Baik, maka makhluk ini dipilih oleh Allah ada dua bagian. Ya. Quran surah ke-22 ayat 75. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nasi innallaha sami'un basir. Ya. Baik, fokus sebentar. Sudah? Nanti ibu simpan dulu aja, nanti saya teruskan dulu ya. Baik. Allahu yastafi, Allah memilih pelan-pelan minal malaikati rusula, dari kalangan malaikat yang diutus sebagai rasul, maksudnya penyampai tugas kewenangan. Wa minan nasi, seperti halnya di kalangan manusia ada yang diutus juga. Ya. Jadi fokus sebentar. Ada yang diminta oleh Allah, ditugaskan maksudnya untuk membantu urusan kita dalam kehidupan kita, ada yang dari kalangan manusia, ya, supaya mudah kita lihat, ya, mudah kita tiru, kemudian mudah kita praktekkan. Saya beri contoh misalnya, ada perintah salat di Quran? Ada ya, wa aqimus shalah, Al-Baqarah 43, tunaikan salat. Bagaimana cara ibu salat? Ya, kalau tidak ada yang menerangkan cara sholat, mustahil kita bisa tahu bagaimana caranya, kan? Maka kemudian diutus seorang rasul dari kalangan manusia supaya kelihatan langsung, ya, maaf, diketahui oleh kita, bisa dicontoh, bisa dipraktikkan. Jelas sampai sini? Baik. Nah, tapi dalam konteks yang lain, mohon maaf, kalau misalnya, maaf ya, pelan-pelan, ini satu manusia. Ada keperluan atau urusan manusia yang sifatnya dua, ya. Ada hal-hal yang bisa secara teknis, ya, disampaikan oleh manusia langsung, ada hal-hal yang kalau manusia yang kerjakan maka akan kacau dan bahkan repot urusan kehidupan, ya. Saya beri contoh begini misalnya, urusan mencabut nyawa kalau diselesaikan oleh manusia, masya Allah, maka itu mudah dihindari, gitu kan? Begitu mau cabut nyawa, oh tahu nih sifatnya ini ya, dia mau nyabut udah nyampe sini, berarti saya harus pindah nih ke sini, kan? Maka tidak akan selesai urusan. Jelas di sini? Ya, termasuk ingin nurunkan rahmat ketika enggak ada bisa diprotes, gitu kan? Jadi akan ada hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan dalam prakteknya. Maka dari itulah kemudian dipilih makhluk lain yang bukan dari kalangan manusia untuk memberikan tugas-tugas khusus terkait dengan kebutuhan manusia. Jelas di sini? Maka dipilih dari selain manusia, dikenal dengan nama, diberikan kewenangan, satu disebut dengan malak. Ya, karena ternyata makhluknya tidak hanya satu, karena kebutuhan manusianya pun tidak hanya satu, maka dijamakkan bentuknya menjadi malaikat. Sudah sampai sini? Baik. Pelan-pelan. Jadi sudah ketemu ya? Kalau disebutkan malaikat berarti adalah makhluk-makhluk Allah yang ditugaskan membawa tugas tertentu untuk kepentingan kehidupan. Ya, jelas sampai sini? Baik, pelan-pelan. Yang ibu hafal malaikat apa saja? Okay. Baik, pelan-pelan. Jibril, ada Jibril? Tahu dari mana? Baik, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 97 sampai 98. Man kana aduwa li Jibril, gitu kan? Baik, jelas Jibril berarti disebutkan namanya, ya. Baik. Saya hapus dulu. Ternyata bukan cuma penting, kajiannya sangat penting, gitu ya. Baik. Satu apa? Jibril. Baik. Kedua apa lagi? Mikail. Kita belum bahas tugasnya dengan materi kita. Kita baru turunkan dulu. Mikail, tahu dari mana? Al-Baqarah ayat 98. Nih. Ya. Yeah. Jibril dengan Mikail disatukan di situ. Man kana aduwa lillahi wa malaikati wa jibrila wa mikala. Dalam riwayat waras disebut wa Mikail. Okay. Mikail. Agak sedikit yang agak menegangkan, apa lagi? Oh, malaikat maut ya. Tahu dari mana? Quran surah 32 ayat 11 posisi paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Quran surah 32 sel ayat ke-11. Ya. Kita jangan banyak-banyak dulu ya. Misal ini dulu saja 3. Karena waktu kita terbatas. Baik, saya mau tanya, Jibril apa tugasnya? Baik, pelan-pelan, pelan-pelan. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Selesai. Kepada siapa wahyu disampaikan? Kepada Rasul, baik ya? Baik. Sekarang Rasul masih ada? Nabi masih ada? Tidak. Baik. Kalau Nabi Rasul sudah tidak ada, berarti mohon maaf, Jibril tidak ada lagi untuk menyampaikan wahyu karena Rasulnya sudah tidak ada kan? Baik, Nabi-nya sudah tidak ada. Malaikatnya masih ada enggak? Masih. Apa tugasnya sekarang? Nganggur kalau gitu ini. Tidak, tetap ternyata selain menyampaikan wahyu, ada tugas-tugas lain oleh Allah yang dimintakan pada malaikatnya sebagai kewenangannya. Di antaranya memimpin malaikat-malaikat yang lain. Setidaknya Jibril turun ke muka bumi paling minimal setahun sekali. Ya, pada saat bulan Ramadan itu. Ya, dalil di Quran surah Al-Qadar itu. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaa. Perhatikan Bu ya, malaikat tadi bentuknya jamaah atau tunggal? Kalau jamaah sedikit atau banyak? Banyak. Jadi begitu malam Al-Qadar itu di Ramadan, yang turun bukan satu dua malaikat. Itu hamparan malaikat. Hampir seluruh kitab tafsir mengatakan saking banyaknya malaikat yang turun itu suasana bumi itu jadi sesak. Ya. Sesak itu ilustrasi, maksudnya padat, saking padatnya cuaca jadi tenang. Di angin jadi tertahan, kan dedaunan tidak bertiup-tiup kencang. Makanya orang mengatakan suasananya tenang, nyaman, karena semua tertahan. Ya. Kalau ada satu misalnya, satu botol, saya isi dengan kelereng satu aja, bunyi nggak? Tapi kalau saya padatkan dengan banyak, bunyi nggak? Tidak. Demikian ketika malaikat banyak yang turun pada malam Al-Qadar itu menjadikan ruangan seakan-akan lekat dengan malaikat, padat sehingga cuacanya jadi tenang gitu. Jelas sampai sini? Baik. Tapi tidak sampai sini. Waruhu fiha. Ada kalimat roh. Roh itu nama lain dari malaikat Jibril. Ya, nama lain dari malaikat Jibril disebut dengan roh. Ya, karena salah satu tugas malaikat Jibril itu juga ternyata bukan cuma menurunkan wahyu. Ya, dengan izin Allah dia bisa meniupkan roh. Dengan izin Allah dia bisa memimpin malaikat yang lainnya. Ya, dari mana taunya meniupkan roh? Ya, misal kita temukan pakai hadis ya. Tadi kan Quran sudah banyak ya. Baik. Hadis riwayat mau yang panjang, yang tebal, yang tipis ada terjemahan. Baik. Al-Arba'in An-Nawawi ya. Ibu suka ngaji Al-Arba'in? Hadis nomor 4 dari Abdullah bin Mas'ud. Posisi paling kiri ya di kitab Al-Arba'in. Hadis nomor 4 dari Abdullah bin Mas'ud ya. Saya bacakan cepat langsung ke hadisnya. Inna ahlakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap anda akan dibentuk di perut ibundanya dalam rahimnya 40 hari pertama berbentuk nutfah. Pertemuan antara spermatozoa dengan ovum, belum berbentuk apa-apa. Thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah. 40 hari kedua berbentuk 'alaqah, zirat yang mulai menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dhalika mudghah. 40 hari ketiga usia 4 bulan mulai berbentuk mudghah. Ya, sebentuk daging kunyahan yang mulai ada bentuknya. Kemudian setelah itu thumma yursalu ilaihil malak, diutus malak satu atau dua? Satu ya, seorang malaikat. Ya, siapa malaikat ini? Ternyata Jibril. Apa tugasnya? Fayanfukhu fihi ruh, dengan izin Allah dia meniupkan roh. Jelas ya? Kemudian wa yu'maru bi katsbi arba'in, dan diperintahkan untuk menuliskan, menetapkan empat hal dalam kehidupan manusia ini. Dari sini Jibril pun disebut dengan ruh. Jelas sampai sini? Baik. Seperti Allah ketika mengutus malaikat Jibril kepada Maryam untuk meniupkan ruh dalam rahimnya. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyran sawiyyah. Ya, di surat Maryam itu. Baik. Ibu sekalian, saya teruskan dulu. Jadi Jibril tugasnya apa? Menurunkan wahyu. Baik, pelan-pelan. Ah, karena di antara kita sudah tidak ada yang jadi nabi. Baik ya. Ibu tinggal di rumah ini, maka pertama Jibril tidak berpotensi turun ke rumah ini untuk menurunkan wahyu karena sudah tidak ada nabi lagi. Jelas sampai sini? Baik, sekalipun ada yang ngaku-ngaku nabi tetap tidak akan turun. Ya. Itu satu. Tapi yang kedua, mungkin turun. Mungkin turun. Ya. Dalam konteks satu, malam Al-Qadar tadi. Jangankan malaikat biasa, Jibril ikutan turun. yang tidak pernah turun pun kecuali menurunkan wahyu, saking agungnya malam Al-Qadar itu ikutan turun gitu. Jadi kalau ibu nggak dapatkan momentum malam itu, ruginya luar biasa. Ya. Saya kalau ditanya, Ustaz bagaimana mendapatkan malam Al-Qadar? Gampang, setiap malam Ramadan jangan tinggalkan ibadah. Walaupun cuma sekian menit gitu kan, kita ibadah. Kalau ada malaikat yang punya tugas khusus, tapi ternyata tugasnya misalnya sudah tidak ada dalam konteks tertentu, tapi masih ikut turun, itu menunjukkan ada kemuliaan di waktu itu. Jelas di sini? Baik. Kalau malam Al-Qadar, senilai dengan apa? Tuh, sudah salah kita. Enggak senilai dengan 1000 bulan. Keliru. Lebih dari 1000 bulan. Beda antara 1000 bulan dengan lebih dari 1000 bulan. Redaksi Qurannya bukan 1000, tapi khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Jadi bisa 2000 bulan, 3000 bulan, 4000 bulan, terserah Allah yang memberikannya. Jelas di sini? Baik. Jadi hati-hati kalau ibu ingin sekiranya di rumahnya turun misalnya malaikat Jibril, ya bisa ibu hadirkan di kesempatan malam Al-Qadar, ya. Teliti. Kemudian juga bisa saat fase kelahiran, kan? Baik. Bukan hanya kelahiran, bahkan dalam kandungan. Dalam kandungan. Karena itu nanti setelah kandungan seseorang misalnya di rahimnya sudah usia 4 bulan, menjelang ke 7 bulan, menjelang ke persalinan, itu langsung ada doa sunnah di dalam Al-Quran yang diminta untuk dimohonkan oleh dua pasangan suami istrinya. Jadi bukan hanya istri yang mengandung, ya, suami istrinya. Dan itu yang mengaminkan, Masya Allah, ya. Bukan hanya malaikat biasa yang mendampingi dalam kehidupan, karena malaikat Jibril pun yang meniupkan wahyu ketika Anda persis berdoa dan hadir di sampingnya bisa mengaminkan. Jelas ya? Itu ada di Quran surah ke-7 ayat 189. Quran surah 7 ayat 189. Quran surah 7 ayat 189. Baik, pelan-pelan. Falamma taghashshaha hamalat hamlan khafifa famarat bihi, gitu kan? فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعْوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَإِنْ آتَيْتَنَا الصَّالِحَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Ada ayatnya? Baik. فَلَمَّا تَغَشَّهَا, maka tatkala suami istri itu mulai bercampur, melakukan hubungan, kemudian istrinya mulai mengandung, kandungan semakin berat, kan? Sampai menjelang persalinan, di situ ada kalimat indah. دَعْوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا. Suami istri itu berdoa kepada Allah. Jadi adabnya saat seorang mengandung, bukan cuma istri yang berdoa. Tidak hanya suami, ya keduanya. Lihat kalimatnya langsung oleh Quran. Kalimatnya diatur oleh Quran. La in ataitana saliha, ya Allah, sekiranya Engkau hadirkan bagi kami seorang anak yang saleh yang akan dilahirkan nanti, ya, lanakunanna minasy syakirin, kami tentu akan sangat bersyukur kepada-Mu. Quran surah 7 ayat 189. Ketika ibu panjatkan itu, suaminya doakan juga demikian, salat malam-malam sama-sama, kemudian setelah itu malamnya bangun, menunaikan tahajud, berdoa kepada Allah, minta. Demi Allah saya katakan, itu saat paling indah ketika doanya boleh jadi diaminkan oleh malaikat. Dan bukan hanya malaikat biasa. Ya, tapi di sini juga ada tugas-tugas malaikat yang meniupkan roh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik. Selesai ya? Satu. Sudah? Jadi mohon maaf, malaikat Jibril kalau ingin turun ke rumah, momentumnya cuma dua. Baik ya? Kalau tidak saat malam-malam Al-Qadar, dan itu hanya berlangsung satu kali setahun, atau yang kedua dalam fase-fase kandungan yang mungkin sedang dilalui. Ya, jelas sampai sini? Maka kalau ibu sedang dihadapkan kepada malam Ramadan, mohon izin ya, tolong jangan sia-siakan, karena nunggunya setahun lagi, dan belum tentu hidup. Ya. Termasuk Allah memuliakan perempuan yang tengah mengandung, sampai Jibril ikut turut mengaminkan doanya. Itu tandanya, maaf, maaf Bu ya, kalau bahasanya barangkali kurang menyenangkan, tapi ini satu keistimewaan bagi perempuan. Saking Allah memberikan nilai yang tinggi pada seorang perempuan yang tengah mengandung, dinilai dengan syahidnya kalau dia wafat, dinilai dengan jihadnya, sampai malaikat khusus pun turun untuk mendoakan kebaikan. Tapi sayangnya kadang setiap perempuan jarang minta gitu. Ini yang sayang gitu ya, sangat disayangkan. Maksud saya jarang minta yang dimaksudkan, minta yang benar sesuai dengan tuntunan. Yang diminta kadang tidak sesuai dengan apa yang diarahkan. Jadi ketika ibu sedang dalam kondisi demikian, atau anaknya nanti atau cucunya, tolong fokuskan pada isyarat-isyarat di sini. Nanti ada petunjuknya. Bahkan sampai dilahirkan, sampai tumbuh dewasa, sampai nanti berumah tangga kembali. Ya, jelas sampai sini? Baik. Nanti saya belum bicara cara ya. Belum bicara cara, karena tidak setiap orang yang minta bisa dikabulkan. Jelas ya? Baik. Satu, selesai. Kita belum tahu malaikat yang mana yang ibu inginkan masuk ya. Kedua, Mikail. Quran surah ke 2 ayat 98. Kita temukan dulu namanya. Itu kita keluarkan tugasnya. Ya. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail. Ada kalimat Mikail di situ? Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 98 ada? Baik. Wa Mikail, ada kalimat Mikail di situ. Ya. Dalam riwayat Hafiz di riwayat Warash dan Qalun, Mikail itu dibaca dengan Mikail. Wa Mikail. Baik. Pelan-pelan. Jadi selain ada malaikat Jibril, ada juga malaikat Mikail. Ya. Apa tugasnya? Apa tugas malaikat Mikail? Baik, mari kita lihat. Ya. Quran surah ketiga ayat 38 sampai dengan 39. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Ya. Hapus sebentar. Baik, sekarang Ibu perhatikan, fokus dengan saya di sini. Saya mau kasih contoh sangat penting sekali ya. Dan ini saya ingatkan, malaikat ini yang akan terkait erat dengan kebutuhan kita. Ini yang sangat akan bersinggungan dengan kebutuhan-kebutuhan harian kita. Ya. Saya mau kasih kasus sebentar ya. Saking pentingnya nanti Ibu pahami tentang uraian ini, nanti jangankan permintaan biasa yang mustahil menurut manusia pun, kalau Ibu benar mohonkannya, malaikat ini bisa turun dan dengan izin Allah mengabulkan doa kita. Oke. Sekarang lihat, saya sampaikan situasinya. Ada suami istri, kemudian sudah berumah tangga, ya, bukan hanya setahun dua tahun, puluhan tahun, dilukiskan di Quran, suaminya rambutnya sudah memutih, fisiknya sudah letih, bahkan mohon maaf, istrinya divonis, menopause dan mandul secara medis. Jadi, tidak punya keturunan. Dan orang mengatakan mustahil punya keturunan. Ya. Tapi apa yang dikerjakan oleh suaminya, ya, Masya Allah, beliau mengerjakan satu amalan yang membuat senang malaikat rahmat turun. Dan dengan memohon kepada Allah, dan dia membuat amalan juga yang membuat Allah senang. Jadi ketika Allah senang, malaikat juga senang, begitu ditugaskan secepat kilat malaikat turun. Ya. Saya mau sampaikan, Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39, posisi paling kanan sebelah atas. Ya. Baik, saya agak pelan-pelan. Quran surah ketiga, sudah saya tulis, ayat 38 sampai 39, posisi paling kanan sebelah atas paling pojok. Ya. Lihat kalimatnya. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di sana, garis bawahi kalimat di sana ini. Ya. Di sana, nanti kita akan lihat. Ya. Zakaria kemudian berdoa kepada Allah, bermohon. Ya. Perhatikan kalimatnya. Qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah. Ya Allah, hamba sudah berikhtiar untuk mendapatkan keturunan. Orang mengatakan mustahil. Hamba mohon saja dari sisimu, gitu kan? Hanya engkau yang pasti mendengar doa hamba. Innaka sami'ud du'a. Baik, pelan-pelan. Apa yang terjadi? Perhatikan, para ibu sekalian, ketika doanya baru diselesaikan, ya, padahal ibadahnya belum selesai, itu dipanjatkan dalam keadaan sholat. Ya. Jadi beliau masih berdiri dalam sholatnya, sholat belum selesai, baru selesai berdoanya. Tiba-tiba seketika turun malaikat. Fanadatul malaika. Baik, saya mau tanya pada ibu, pelan-pelan, malaikat itu bentuk jamak atau tunggal? Masya Allah, saking bagusnya ibadahnya, yang turun bukan satu dua malaikat, malaikat pada turun tuh. Saking bagusnya ibadahnya, saking indahnya kalimatnya, dan saking betulnya saat dia berdoa. Ini bukan satu dua malaikat, banyak malaikat. Ya. Tapi yang paling penting adalah, lihat kalimatnya. Wahuwa qa'imun yusalli fil mihrab, sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya di mihrab. Jadi doa itu tadi dipanjatkan dalam sholat, kemudian sholatnya belum selesai, masih berdiri, baru selesai doanya. Ya, seketika tiba-tiba ada berita turun menyampaikan annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira kepada Anda, Anda akan punya keturunan langsung namanya dari Allah, namanya Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia lahir dari rahim seorang yang monofus dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil bagi saya. Jadi dan hidup dia. Jelas sampai sini? Baik, pelan-pelan Ibu sekalian, yang paling menarik bukankah yang memberikan kabar tentang rizki,

Jadi setiap aktivitas yang ibu kerjakan sepanjang mengingatkan kita dengan Allah disebut dengan zikir. Baik, misal saya beri contoh, baca Quran itu disebut oleh Quran sebagai zikir. Jadi kalau ibu sedang baca Quran, itu aktivitasnya disebut dengan zikir. Ya, ditemukan di Quran surah ke-15 ayat 9, posisi paling kanan di pertengahan. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran surah ke-15 ayat 9. Sungguh kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Ya. Jadi kalau Anda sedang baca Quran, itu Anda sedang berzikir. Saya ulang ya. Kalau ibu sedang baca Quran, itu sedang apa? Berzikir. Tapi tolong garis bawahi dulu, zikir aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah. Kalau ibunya baca Quran tidak ingat Allah, berarti ibu tidak sedang zikir itu. Baca Quran yang baik itu ketika dibaca, bacaan kita mampu mengingatkan kita dengan Allah. Jelas di sini? Baik. Misal, menghafal Quran, itu juga bagian dari zikir. Jadi orang-orang yang suka menghafal Quran, maka Masya Allah, itu langsung disebut oleh Quran, berbeda dengan yang cuma baca. 4 kali kemuliaannya lebih besar dibandingkan dengan yang cuma baca. Saya ulang, 4 kali lebih besar dibandingkan dengan yang cuma baca. Ya. Bahkan disebutkan 4 kali dalam satu surah. Surah 54, Al-Qamar, ya. Ayat 17, ayat ke-22, ayat 32, dan ayat ke-40. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Saya agak cepat ya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Ya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk dihafalkan. Kalimat hafalannya menggunakan zikir di situ, Bu. Ya. Saya mau ulas sedikit ya. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Oke. Okay? Ibu kalau tidak sanggup mencatat semuanya, ambil salah satunya dulu, nanti di ujung kita sempurnakan. Ya. Sekarang perhatikan, menghafal Quran oleh Quran aktivitasnya disebut sebagai apa tadi? Zikir. Artinya penghafal Quran yang baik, maaf ya, Quran yang telah ia hafalkan mampu mengingatkan ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu menghafal Quran atau putra-putrinya, hafalannya tidak membuat dia ingat dengan Allah, ada yang salah dalam hafalannya. Ibu hafal surat Al-Ikhlas? Alhamdulillah, gitu kan? Minta dibacakan boleh? Qul huwallahu. Perhatikan, ada beda antara hafal dengan zikir dengan hafal di lisan saja. Kalau orang hafal dengan zikir, maka dia akan mengingatkan hafalan dimaksud langsung tersambung kepada Allah. Ketika lisannya mengatakan kul, katakan huwa Allah ahad, hanya satu, tidak ada Tuhan yang lain, maka dengan ingat kepada Allah, lisannya tidak akan pernah mengatakan tidak ada, ada Tuhan lain selain Allah. Mustahil. Lisannya tidak akan mengatakan semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Karena yang dia hafalkan menjadikan dia ingat dengan Allah, ada zikir di situ. Mustahil dia katakan Tuhan punya anak, karena dia ingat ayatnya, lam yalid wa lam yulad. Mustahil dia katakan Tuhan itu punya beragam, saling menguatkan, karena dia ingat ayatnya, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau misalnya, maaf, ada di antara kita hafal ayatnya, tapi ayat itu tidak menjadikan kita teringat dengan Allah dan menjaga perilaku kita, ada yang salah itu. Ada yang salah dalam perilakunya. Ya. Saya teruskan. Salat itu disebut puncak zikir. Ya, salat disebut puncaknya zikir. Kenapa disebut dengan puncaknya zikir? Ya. Karena salat itu ternyata menggabungkan semua jenis zikir yang ada. Ya. Salat menggabungkan semua jenis zikir yang ada. Pelan-pelan ya. Misal, ibu setelah salat baca apa? Istighfar, kan? Kemudian ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kan? Baik, itu kan zikir. Dalilnya ada di Quran surah ke-4 ayat 103, kan? Fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. Jika Anda telah tuntas menunaikan salat, segera berzikir kepada Allah. Maka ibu berzikir, ya. Bukankah kalimat subhanallah ada dalam salat? Ya, bukankah kalimat alhamdulillah ada dalam salat? Allahu akbar ada dalam salat? Istighfar ada dalam salat? Ibu baca Quran dalam salat ada enggak? Ada. Ibu menghafal Quran di salat ada tidak? Ada. Jadi semua jenis zikir itu ada dalam sholat. Karena itu ketika Allah meminta kita sholat, itu sebetulnya meminta kita berzikir kepada Allah. Ya, ada di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya. Wa aqimis salata lidzikri. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Pelan-pelan, fokus sini. Karena itu ketika Nabi Zakaria memohon kepada Allah dengan satu permohonan yang menurut manusia mustahil, Tapi beliau melakukan satu aktivitas puncak dari semua zikir, yaitu salat. Ibu bayangkan, ya, puncak dari semua zikir. Ada orang doa saja, ada orang baca Quran saja, ada orang menghafal Quran saja. Nabi Zakaria kemudian menggabungkan semua jenis zikir ini dilakukan dalam salatnya. Apa yang terjadi? Malaikat kemudian turun menyampaikan berita. Jangankan yang biasa, yang mustahil pun dikabulkan. Yang mustahil dikabulkan. Berita baiknya untuk kita, pelan-pelan, berita baiknya untuk kita, mohon maaf, Nabi Zakaria bermohon dulu kepada Allah, baru dikabulkan. Umatnya Nabi Muhammad SAW ditunggu dalam setiap waktu, setiap keadaan waktu salat. Ya, ditunggu oleh Allah, mau minta apapun sepanjang benar cara salatnya, itu akan dikabulkan. Itu ada di hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 649. Jika qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika seorang hamba berkata dalam salatnya, ya Allah, lihat kalimatnya, iyyaka na'budu, sekarang hamba ibadah salat hanya untuk-Mu, wa iyyaka nasta'in, dan hamba punya persoalan sekarang, hamba mohonkan hanya kepada-Mu. Lihat jawabannya. Qala Allahu 'azza wa jalla, Allah berfirman menjawab, hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian antara aku dengan hamba-Ku, wa li 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku kalau benar ibadahnya, benar salatnya, aku akan kabulkan apapun yang dia minta. Baik, ibu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salat dalam keadaan apa? Ruku atau sujud? Berdiri. Ya, bukan ruku, bukan sujud. Berdiri. Nabi Zakaria minta saat berdiri. Kita minta saat berdiri. Dan dijanjikan oleh Allah kalau benar ibadahnya, maka dikabulkan. Saya mau tanya, salat apa saja yang dilakukan di rumah? Kalau di masjid jelas malaikat turun. Jelas. Salat apa yang dilakukan di rumah? Masya Allah. Ada salat rawatibnya, ada salat tahajudnya. Masya Allah. Kalau ibu sudah paham dengan menunaikan salat malaikat banyak turun, kenapa tidak diikutkan salat-salat itu? Kenapa nggak diperbanyak gitu kan? Ya, bahkan bagi seorang perempuan saat tidak bisa ke masjid, salatnya bahkan dilakukan di rumah. Ya. Yang paling menarik begini, kalau kita sudah paham kalau zikir ini puncak zikir salat bisa menghadirkan banyak malaikat turun yang mungkin bisa memohonkan kepada Allah ampunan, bisa memohonkan doa-doa yang kiranya bisa dikabulkan gitu kan, kenapa tidak diperbanyak? Karena itulah Ummu Habibah, satu di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar Nabi menyampaikan kalimat salat sunnah, beliau mengatakan dalam dirinya, saya bertekad tidak akan pernah tinggalkan salat ini selama hidup saya. Ya. At-Tirmidzi nomor hadis 586. Salat rawatib ada berapa, Bu? Ya. 12, alhamdulillah. Oke. Okay. At-Tirmidzi. Nomor hadis 856. Oke. Okay. Bisa juga ditemukan yang sebaliknya 586, 471. Jadi ada beberapa redaksi, 471 ini sampai ke syuruknya. Kemudian 586 ini ke jumlah rakaatnya. Ini umumnya, kemudian ditafsir lagi di Al-Bukhari. Nomor hadis 812 dari Ibnu Umar. Baik. Saya sarankan ibu lihat untuk yang ini 586-nya langsung dengan 812-nya supaya lebih mudah. Saya bacakan hadisnya. Man shalla itsnatay asyrata rak'atan, siapa yang menunaikan salat 12 rakaat. Fi yaumin wa lainatin, yang mengiringi salat malam dan siangnya, salat fardunya. Ya. Pelan-pelan, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, 6. Rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 8. Rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, 10. Rakaataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa jumlahnya? 12. Perhatikan kalimatnya. Buniyalahu bihinna baitun fil jannah. Kata Nabi, maka Allah akan berikan jaminan selama konsisten sampai dia wafat akan dibangunkan satu rumah untuknya di surga. Satu rumah untuknya di surga. Masya Allah. Bukan hanya bisa mempercepat terkabulnya doa, tapi Allah memberikan yang lebih dari situ. Sekarang perhatikan. Kata Ummu Habibah, istrinya Rasulullah SAW, kata beliau, sejak saya mendengar kalimat itu, saya bertekad tidak akan pernah meninggalkannya selama hidup saya. Ibu bisa enggak bayangkan, istri Nabi, keluarga Nabi, paling dekat dengan Nabi, orang perempuan termulia, di surganya langsung bersama Nabi. Mendengar Nabi mengatakan kalimat sholat sunnah, beliau katakan, saya enggak akan tinggalkan seumur hidup saya. Ya. Ada perempuan, bukan di sini ya, bukan istri Nabi, tetangga Nabi juga bukan, bukan keponakan Nabi, tidak hidup di zaman Nabi, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan gitu kan. Baik, jangankan sholat sunnahnya diberikan sholat fardu masih terlambat juga. Dan Anda menginginkan doa dijawab, malaikat turun, kemudian berbagai hal dalam kehidupan. Baik. Ada yang sudah punya rumah di surga? Malaikat. Kalau Anda tahu belum ada rumahnya, kenapa nggak dibangun dari sekarang? Bahannya kan dikasih. Kalau ibu nggak dapat tadi 2 rakaat sebelum subuh, berarti ibu masih punya 10 rakaat setelahnya. Kalau ibu nggak kumpulkan dari haji ini, mohon maaf, barangkali bahan rumahnya nggak ada itu. Ya Allah sudah kasih, kenapa nggak dibangun? Mumpung masih ada bu waktunya, kalau sudah nggak ada susah nanti. Ya. Ibu dapat 8 ya lumayan lah ya, mungkin gentengnya belum ada kan, tapi lumayan gitu. Ya. Oke, jelas sampai sini? Jadi poinnya, saya persingkat sampai sini, kalau rumah kita ingin selalu dihadiri oleh malaikat, maka hidupkan rumah itu dengan suasana zikir kepada Allah. Ya, yang paling mudah dilakukan dan paling cepat mendatangkan malaikat adalah salah satunya perbanyak ibadah salat, khususnya yang sunnah, terlebih bila ditunaikan di mihrabnya. Itu yang terbaik ya. Jelas? Yang terakhir, saya tutup sampai sini dulu. Saya enggak akan sampai ke malaikat maut ya, ke ini aja dulu. Ke yang Mikailnya. Sahihul Jami' ya, Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 1961 dan 1962. Saya tutup sampai sini. Kalau ada yang masuk berarti ada yang tidak masuk gitu kan? Baik, kalau keluar sempat masuk dulu, baru keluar gitu kan? Beda antara keluar dengan tidak masuk. Kalau keluar itu sempat masuk dulu baru keluar gitu kan? Nah, ini enggak masuk sama sekali. Ya, enggak masuk. Jadi ada orang yang ketika diingatkan masuk kanan, keluar kiri, tapi masih numpang lewat. Ada orang masuk kanan, keluar dari kanan juga. Baik ya? Nah, ini kalau penyimak-penyimak taklim, diantaranya ada istilah baru namanya sekarang. Ada pemerhati atau jemaah taklim yang mensana incorpori sano. Ustadznya nerangin ke sana, fokusnya ke sono, gitu kan? Jadi nggak bisa masuk. Nah. Baik. Saya teruskan dulu. Itu tidak perlu dicatat ya. Kita fokus pada intinya saja. Baik, saya bacakan hadisnya. La tadkhulul malaikatu baitan. Malaikat tidak akan pernah mau masuk ke satu rumah. La tadkhulul malaikatu baitan. Malaikat tidak pernah mau masuk ke satu rumah. Ingat betul ini ya. Fihi kalbun. Fihi kalbun. Yang di dalamnya terdapat anjing. Saya ulang. Yang di dalamnya terdapat anjing. Au suratun tamathil. Au suratun tamathil. Jadi satu anjing. Yang kedua, surah tamathil. Surah tamathil itu ada yang mengartikan patung, ada yang mengartikan gambar makhluk hidup gitu kan. Nanti kita lihat ya, kita lihat nanti. Kita harus baca hadis dengan ilmunya ya, tidak bisa baca hadis dengan terjemahan. Kalau ibu baca hadis dengan terjemahan, itu besar kemungkinan keliru nantinya, bisa salah gitu ya. Jadi pelajari dulu ilmunya, baru kita tafsirkan. Saya kasih contoh paling gampang begini. Makan yang sunnah pakai apa? Ke tangan. Berapa jari? Baik, baik, 3 jari. Sudah pernah lihat hadisnya? Dari mana taunya? Oke? Okay? Lihat sini. Berarti kalau saya makan pakai sendok, nggak sunnah dong? Ibu makan sayur pakai apa? Ibu nggak sunnah tuh. Baik, teman-teman sekalian, ibu sekarang perhatikan. Ibu makan nasi berapa jari? 3 jari. Kapan habisnya? Kan nasi 3 jari kapan habisnya? Masya Allah. Lihat sini. Lihat sini ya, pelan-pelan. Hadis itu ketika disampaikan, Nabi sedang memberikan contoh ngambil kurma begini. Kata Nabi, makanlah seperti ini. 3 jari itu sedang memegang kurma. Oke? Okay? Maaf, kalau megang kurma itu dengan 5 jari apa maksudnya tandanya? Okay? Ya. Dan di zaman Nabi bukan cuma ada kurma, ada gandum. Ya, ada juga aish, ya semacam roti sobek begini. Mustahil makan roti itu dengan 3 jari, gitu kan? Ada jari yang digunakan. Karena itu kata para ulama hadis, maksud hadis ini itu menggunakan bahasa kiasan. Bukan bahasa langsung. Ini menunjukkan kesopanan kalau dalam bahasa Arab. Maksudnya makanlah sesuai dengan kadar makanannya. Itu sunnahnya. Jadi kalau makanan itu makanan kue yang butuh dengan 3 jari atau bahkan 2 jari, jangan berlebihan. Ya, kalau misalnya Anda makan nasi, gunakan 5 jari ya. Ya, kalau Anda makan dengan sayur, ya gunakan sendoknya gitu kan. Dan seterusnya itu sunnahnya. Nah, ini yang saya maksudkan, tidak bisa kita melihat hadis hanya sekedar lihat terjemahan bisa disimpulkan hadisnya. Jelas di sini? Baik, salat sunnah yang terbaik lakukan di mana? Tuh, belum selesai sampai situ hadisnya. Belum selesai, enggak pakai oh juga dia. Oh, enggak, belum selesai. Baik ya? Lihat kalimatnya, wa baiti huna, kata Nabi, rumahku di sini. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani yang meriwayatkan hadis ini, kata beliau dalam Fathul Bari, ya, kalimat Nabi dan rumahku di sini menunjukkan bahwa maksud salat sunnah itu yang terbaik di rumah jika rumahnya dekat dengan masjid. Ya. Rumah Nabi di mana? Di masjid. Ya. Rumahku di sini, rumahku di masjid. Jadi dekat dengan masjid yang terbaik tunaikan di rumah supaya tempat sujudnya semakin meluas. Tapi kalau ibu misalnya rumahnya jauh dari masjid, ibu orang Rawamangun, pengen ikut kajian subuh di Bekasi, salat sunnah di sini kapan nyampe ke sananya gitu kan? Gak akan nyambung. Nah, itu nanti ada beberapa turunan-turunan hadis, dan di sini kasusnya banyak sekali. Ya. Nah, saya mau turunkan ke pembahasan kita. Sekarang lihat, ada kalimat anjing di sini. Hampir tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, bahwa yang dimaksudkan ada kalimat fihi di dalamnya. Di dalam, jadi di satu rumah di dalamnya ada anjing. Ya, bukan yang dimaksudkan anjing penjaga gitu. Ya, bukan dalam konteks ini. Walaupun ulama memandang makruh keadaannya sekiranya tidak sangat dibutuhkan. Sekiranya jika sangat tidak dibutuhkan. Ya. Jadi di sini maksudnya ada kalimat fi itu di dalam. Dia ada orang yang piara anjing atau anjing tanpa sengaja masuk ke dalam rumahnya. Karena ada riwayat nanti Jibril akan datang kepada Rasulullah, tapi kemudian dia tidak masuk, ditunggu oleh Nabi. Kenapa gitu kan? Ketika kemudian Nabi lihat, ternyata ada anak anjing masuk ke sela-sela ranjangnya. Ya, kata Nabi, dari mana itu bisa masuk? Dia diketahui, dikeluarkan. Ketika dikeluarkan, baru malaikat turun. Jadi, jangankan malaikat Mikail, malaikat Jibril pun tidak mau turun kepada Nabi saat itu, karena di dalamnya ada anjing. Ya. Apa yang bermasalah dari anjing? Kata para ulama, lihat sini ya. Ini yang saya maksudkan penafsiran hadis. Pertama, ada yang mengartikan anjingnya sebagai hewan. Nah, kedua, ada yang lebih dalam lagi mengamatinya. Yang dimaksud dengan anjingnya, yaitu najis yang melekat pada liurnya. Ya, najis yang melekat pada liurnya. Sesuatu yang kotor. Ya. Kenapa disebutkan dengan anjingnya dalam kalimat ini? Karena bahkan kita tidak bisa mengetahui kapan anjing menjilat tubuhnya. Sehingga liurnya menempel dalam tubuhnya. Kemudian dia duduk di kursi, duduk di tempat, masuk kemana-mana, jilat yang lain. Maka kotoran-kotoran ini menyebar, sehingga menjadikan malaikat tidak senang turun ke tempat yang kotor atau bahkan bernajis. Orang yang mengartikan anjing saja, maka dia akan membatasi yang penting enggak ada anjing di rumah. Tapi orang yang mengartikan liur atau kotoran atau najisnya, dia memperluas. Malaikat pun tidak akan turun ke tempat yang tempat itu kotor sekalipun tidak ada anjingnya. Ya. Jadi hati-hati Bu ya, hati-hati. Tempat-tempat kotor itu enggak mau malaikat turun. Itu tempatnya setan. Tempat jin. Ya. Tempat jin. Tempat yang enggak pernah digunakan untuk berzikir, tempat yang kotor tidak pernah dibersihkan, itu yang turun paling jin. Makanya suasana ibu masuk ke rumah kosong yang tidak ada penghuni, suasana masih kotor dengan rumah bersih itu akan lain. Saat masuk aja udah beda. Nggak percaya silakan ibu masuk ke rumah biasa gitu kan, tenang gitu, nyaman. Ketika masuk ke tempat yang kotor, suasana sudah lain. Sudah bau nggak enak, perasaan nggak tentram dan sebagainya. Jelas di sini? Nah, ini bagian yang pertama. Ya. Jadi ini malaikat tidak senang turun ke tempat-tempat demikian. Jadi kalau misalnya ibu ingin disinggahi malaikat tempat rumahnya, selain digunakan berzikir, maka bersihkan. Bersihkan gitu kan? Dari yang kotor-kotor, dari yang tidak baik, dan sebagainya. Kami di rumah coba praktekkan, ya, itu beli speaker aktif Bu ya. Yang speaker aktif kemudian diisi dengan Quran aja gitu. Kita padukan, berusaha untuk menjadikan rumah bersih, plus dengan ada nuansa zikirnya. Ini saat kita nggak bisa baca Quran pun, kita dengar bacaan Quran tuh. Itu Masya Allah, suasananya lain Bu. Enak gitu. Ya. Kita bikin di kamar. Jadi saya sekarang pun gak ada di rumah atau kosong pun, itu Qurannya muter terus. Satu kali pernah saya matikan. Begitu dimatikan, itu suasananya lain. Ya enak gitu. Ya, masuk tuh kayak biasa. Ya. Tapi ketika Quran dinyalakan lagi, ada ketenangan. Ya. Ibu bisa coba misalnya, silahkan ya. Ambil, atau misalnya, ambil aja misalnya di handphonenya, bacakan Quran. Ya, misal, ibu bacakan itu dengan handphonenya gitu kan. Lalu Anda keluar, masuk lagi, itu suasananya sudah lain. Ada kenikmatan di situ. Dan kadang-kadang jadi pengingat. Saya pernah pulang malam, malam sekali, sekarang jam 12 lebih gitu kan, saya ke rumah, itu Qurannya masih muter. Itu sampai saya tunjuk gitu. Kamu tidak dihisab, sampai malam ini masih bisa baca. saya malam ini belum baca, gitu kan. Kemudian kita tepikan, kita ambil wudu, kita menghadap kiblat, kita bacakan. Kita di situ bermuhasabah, gitu kan. Masya Allah, yang gak dihisab, kamu terus baca, padahal engkau tidak ditanya sama sekali. Masa saya yang ditanya, dihisab, dan jelas antara surga dengan nerakanya mana yang bisa jadi pilihan, tidak bisa memiliki amalan untuk pulang. Itu jadi pengingat dalam kehidupan kita. Yang kedua, gambar atau patung di sini. Ya. Di sini ulama ada khilaf, terbagi pada dua bagian. Khilafnya sangat ringan sekali. Ya. Yang pertama tadi yang tekstual, pokoknya gambar apapun, patung apapun nggak boleh, gitu kan? Ini biasanya yang terlalu berhati-hati dia. Pokoknya setiap ada gambar, setiap ada apalagi patung macam-macam, maka itu berusaha untuk ditepikan, hilangkan. Ya. Yang kedua, menelusuri dulu maksud hadis ini kemana dengan membaca hadis-hadis yang lainnya. Ternyata ketika diperhatikan, ya, ibu di antara istri Nabi ada Sayyidah Aisyah. Ibu kenal? Kenal di mana? Luar biasa. Di cuma di sini yang kenal Sayyidah Aisyah, ini tidak. Baik. Sayyidah Aisyah itu, ya, putrinya Abu Bakar, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dalam keadaan kecilnya itu masih pernah bermain dengan boneka dumyah. Boneka kuda-kudaan. Oleh Nabi dibiarkan. Padahal kalau kita lihat konteksnya ke sini, kan itu termasuk bagian dari yang dimaksudkan di sini, gitu kan? Kalau lihat secara tekstualnya. Tapi nanti setelah berumah tangga, beliau pasang sesuatu, kata Nabi, sobek itu, nggak usah ada di sini, gitu kan? Jadi ada sesuatu yang diperkenankan, ada yang tidak. Ketika dilacak oleh para ulama, kapan Nabi memperkenankan, kapan tidak? Ternyata umumnya yang dilarang dari benda-benda ini, patung ataupun gambar-gambar, itu adalah gambar-gambar dan patung yang mengesankan. Ya, mengesankan. Satu, ada nilai pengkultusan. Ya. Atau secara langsung bertentangan dengan hukum Allah. Ada nilai-nilai kesyirikan misalnya di sini. Ya. Awas, hati-hati. Ya. Atau minimal yang punya sifat makruh. Membuat kita malas mengerjakan sesuatu. Ya. Misal, maaf ya, kalau orang tua mungkin masih bisa mencerna mana yang terbaik, mana yang harus dibuang. Tapi kadang anak-anak kan suka tempel macam-macam, gitu kan? Idolanya misalnya artis A, atau idolanya pemain sepak bola B, dan sebagainya, gitu kan? Begitu dia lihat itu jadi semangat, nah itu yang tidak boleh. Ya, jadi seakan-akan benda itu diposisikan memberikan inspirasi seperti benda hidup. Itu yang keliru. Ya. Maka dari itu kemudian Nabi pernah melarang tato, ya, dan sampai hari ini larangan berlaku. Kemudian melarang gambar-gambar, yang pada masa zaman jahiliyah memang mereka ketika digambarkan suasana itu seakan-akan seperti mendapatkan kekuatan dari situ, ya. Supaya lebih berani gambar tato singa misalnya, kan, masya Allah singanya dari tato pakai singa, nggak begitu, ya, kemudian dia tempelkan misalnya, sama aja nggak akan merubah sesuatu, ya, supaya lebih tampil begini, gambarkan ini, gambarkan itu sangat dilarang, ya, sangat dilarang. Sama dengan anda panjang misalnya, ya, ada foto fulan, foto tertentu, begitu dilihat, duh, bagus ya, seperti ngelihat kita, misal, gitu kan? Nah, itu sesuatu yang sudah keliru. Ya. Apalagi kalau sudah sampai dikultuskan. Ya, dikultuskan, misalnya kan? Dengan foto tertentu, seakan-akan ibadah menghadap ke situ, macam-macam, dan sebagainya, doanya mohonnya ke situ, sehingga tidak nyambung, gitu kan? Nah, ini hal-hal yang dilarang. Ya. Kalau sudah sampai ke sini, ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya. Dan tidak ada bedanya dengan zaman jahiliyah saat patung-patung dikeluarkan. Ya. Jadi di sini ulama kemudian yang kedua berpendapat, kalau sekiranya ada gambar-gambar yang melahirkan manfaat yang memang dibutuhkan untuk maslahat hidup manusia, itu ma'fu'anhu sifatnya, boleh digunakan. Ya, seperti misal saya beri gambaran, ini tegas ya, ulama di sini tegas sekali. Saya beri gambaran kayak anak-anak misalnya, atau fakultas kedokteran atau di biologi yang menggunakan rangka misalnya untuk kepentingan penelitian, itu boleh. Sah hukumnya. Ya, tidak digunakan pada yang lain. Ya, ada rangka malam-malam dibawa ke rumah orang, disimpan di tengah-tengah, gitu kan? Diajak tahajudnya, itu salah. Ya. Tapi kalau dia simpan di lab untuk penelitian, untuk menerangkan nyalurnya ke sini, nyalur ke sini, itu sah hukumnya. Boleh, nggak ada masalah. Ya. Atau juga misalnya gambar kita, foto yang ada di KTP, ada di mana, di paspor, gitu kan? Atau ingin mengenalkan kepada anak dan sebagainya, itu nggak ada masalah di situ. Atau kepentingan penyidikan, ya, bagaimana gambaran orangnya? Pokoknya begitu, Pak. Tolong dilukiskan, saya nggak bisa gambar, nggak boleh, haram hukumnya. Ya, nggak akan ketahuan orangnya. Nggak akan ketahuan, gitu kan? Ya. Jelas di sini ya? Baik, jadi hal-hal yang sifatnya darurat atau jadi kebutuhan maslahat kehidupan, itu masih boleh digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum-hukum ini. Jelas saya kira, insya Allah? Baik, jadi saya simpulkan, dan saya tutup di sini. Jika rumah kita ingin sekiranya disinggahi oleh malaikat dalam kebaikan, pertama, ya, jadikan rumah itu sebagai kebutuhan hidup. Saya ulang, jadikan sebagai kebutuhan hidup, bukan hanya pemenuhan keinginan yang jadi aksesoris kehidupan. Jadi tidak diinginkan kalau ibu pengen rumah di sini, bangun. Rumah di sini, bangun. Itu yang pertama sudah berbeda dengan tujuan Al-Quran. Jelas di sini? Nah, itu satu. Yang kedua, saya agak cepat. Rumah yang seringkali disinggahi oleh malaikat adalah rumah yang dihidupkan dengan nilai ibadah. Nilai ibadah. Jadi, silahkan ibu bisa hadirkan sholatnya, bacaan Qurannya, macam-macamnya, hidupkan. Ya. Dan yang ketiga, yaitu rumah yang disucikan dari berbagai hal yang tidak diperkenankan oleh agama. Sekira itu. Rumah yang disucikan dari berbagai hal yang tidak diperkenankan oleh aturan agama. Jelas suraiannya? Alhamdulillah. Baik, ini malaikat baru ke rumah, belum tentu ngikutin ibu. Ada malaikat yang ketika ibu keluar rumah diikutin juga. Ada, betul, sampai ke rumah orang lain ikut juga. Mau saya tutup sampai situ atau sampai sini aja? Oh, sampai diikuti. Baik. Ada dua jenis malaikat, saya bahas kedua-duanya atau satu? Baik ya. Yang satu malaikat rahmat, yang kedua malaikat maut. Oke. Okay. Saya tutup ya. Saya minta 5 menit saja karena hari ini Jumat, kami mesti ke Kuningan ya. Baik. Para ibu sekalian, hadis Muslim nomor hadis 2010. Hadis Muslim nomor hadis 2010. Saya ulang ya. Hadis Muslim nomor hadis 2010. Singkatnya begini, nanti saya bacakan hadisnya, saya ambil mana singkatnya dulu. Jika ibu ingin disertai malaikat dalam beraktivitas dimanapun, kapanpun, jadikan tempat itu sebagai tempat tilawah Al-Quran. Saya ulang, jadikan tempat itu sebagai tempat tilawah Al-Quran. Misal, maaf, di rumah ibu, ibu bertilawah Quran. Ketika ibu ingin singgah ke tempat orang lain, misalnya kan, malaikat ingin ikuti. Nah, pilihan pertamanya, ya, maka seringlah berkunjung ke tempat-tempat yang ada tilawah Qurannya. Ya, tilawah itu beda dengan baca. Lain, ya. Pelan-pelan nanti saya terangkan, Yang kedua, maksudnya tempat yang kalau ingin diikuti malaikat, kan? Yang kedua, majlis ilmu. Saya ulang, majlis ilmu. Majlis ilmu. Yang pertama, tempat yang seringkali digunakan untuk tilawah Quran. Jadi kalau ibu misalnya ada kesempatan pergi kemana, gunakan untuk bertilawah. Maka itu Masya Allah, kalaupun tempatnya belum tiba, tapi kita biasakan untuk tilawah, itu malaikat hadir di situ. Ya. Ingat, tilawah itu bukan sekedar baca. Tilawah itu lebih kepada memahami. Ya, jadi baca Quran dengan terjemahnya, lihat tafsirnya, gitu kan? Masya Allah, kemudian ibu coba amalkan, itu disebut dengan tilawah. Ya. Di tilawah itu, hati-hati, tilawah itu punya tiga arti. Baca, pahami, amalkan. Baca, pahami, amalkan. Karena itu sifat tilawahnya Nabi dan sahabat itu gak banyak ayat. Paling-paling banyak 5 ayat. Ya, baca 5 ayat, pahami isinya, dan coba untuk diamalkan. Kalau ibu bisa menghadirkan nuansa itu dalam kehidupan, maka Masya Allah, ya, itu akan selalu didampingi itu. Ya. Saya bacakan hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak akan berkumpul orang-orang di satu tempat di antara rumah Allah, yatsluna kitab Allah, mereka bertilawah Quran. Ya. Bukankah tilawah Quran, maaf Bu ya, tidak harus ibu lakukan misalnya di tempat-tempat tertentu, ya, di rumah ibu sendiri, ibu bisa kumpul seperti ini, atau bahkan ibu ingin ke tempat tertentu, di jalan ibu bisa tilawah, kan? Manfaatkan waktu, daripada ngobrol, dengarkan sesuatu, komentarin macet, kenapa enggak ibu setel misalnya satu kajian tertentu, ibu dengarkan maknanya, dengarkan tafsirnya. Bukankah lebih indah kalau di kendaraan malaikat ikut di situ? Ya, lebih indah saat ibu berjalan malaikat mengiringi gitu kan? Nah, jadi kalau bisa menghadirkan itu lebih bagus. Lebih baik ya. Illa, lihat kalimatnya, ghasyiyat humur rahmah, kecuali saat mereka melakukannya rahmat Allah diliputkan. Nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketentraman dalam jiwanya. Silakan kalau enggak percaya, ibu menghadapi macet dibandingkan dengan klakson-klakson dengan mendengarkan isi Al-Qur'an, itu akan lebih tenang mendengarkan Qur'an. Ya. Kemudian lihat kalimatnya, wahafathumul malaika, malaikat ikut berebut hadir di sampingnya. Dan yang terakhir, zakarahumullahu fiman indah, disanjung-sanjung orang ini oleh Allah di sisi makhluk yang ada di sekitarnya. Ya, saat orang lain larut dalam kehidupan dunia, ya Allah menyanjung dia. Ini masya Allah, tilawah, tilawah, tilawah, gitu kan? Baik, jelas sampai sini? Baik, itu bagian pertama. Dan yang kedua ini, orang yang selalu membiasakan hadir di majlis ilmu dalam kebaikan-kebaikan. Itu jelas langsung, malaikatnya tidak hanya mengiringi, tapi menaungi dari mulai berangkat, belajar sampai pulang, dan memohonkan ampunan kepada Allah. Ya, ada di Ibnu Majah nomor hadis 233. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jangan dipotong hadisnya, belum selesai. Siapa yang menyiapkan dirinya menempuh jalan untuk belajar, maka Allah akan balas kalau benar cara dia belajar dengan meringankan langkahnya ke surga. Lihat kalimatnya, wa innal malaikata, dan sungguh para malaikat itu, la tadau ajnihataha, membentangkan sayapnya, menaungi orang yang berangkat ini, ridhon li talibil ilmi, memberikan ridhonya bagi para penuntut ilmu. Jadi mulai dia dari berangkat di jalannya sampai di majlis ilmu sampai pulang lagi. Makanya kalau penuntut ilmu yang benar, pasti dia akan terjaga. Lain cara keluar dari rumah, lain ada doa yang dia bacakan, pandangannya tidak sia-sia, perkataannya dia jaga sampai hadir di majlis ilmunya, yang dia lakukan beda dengan yang selainnya, gitu kan? Sampai pulang kembali. Dan masya Allah, ternyata malaikat itu memberikan ridha. Ridhonya malaikat setidaknya punya dua arti. Ya, kalau tidak mengaminkan doa atau memohonkan ampunan kepada Allah. Hanya itu saja. Ya. Makanya saya tutup, orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah, melakukan kebaikan, sekalipun nanti, mohon maaf ketika dia keluar, ternyata maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Karena saat kita beraktivitas, kalau bukan malaikat penjaga, malaikat maut yang berlomba untuk menggapai kita. Ya, ternyata oleh Allah, orang-orang seperti ini, walaupun belum sampai ke tujuan, itu pahalanya sudah dicatatkan. Ya, itu ada di Quran surah keempat ayat 100, posisi paling kiri sebelah bawah. Saya tutup. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wasa. Quran surah An-Nisa ayat ke-100. Siapa yang bertekad hijrah memperbaiki diri di jalan Allah, maka Allah akan jamin kelapangan hidupnya plus kenikmatan yang bisa dia raih. Ibu barangkali awal-awal untuk mengaji itu tidak mudah. Tapi setelah mengaji ada ketenangan, kenikmatan. Jangan-jangan kehilangkan satu sesi pun mungkin agak sesuatu yang tidak terasa nikmat, oke? Yang paling menarik, lanjutkan, saya tutup. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasuli. Dan siapa yang keluar dari tempat dia tinggal untuk merubah dirinya lebih baik dari pandangan Allah dan Rasulnya, thumma yudrikul maut, tapi ternyata maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Ini tandanya ketika Anda berangkat, bukan cuma malaikat rahmat yang menaungi, boleh jadi malaikat maut juga sudah bisa mengintai, waktumu akan tiba. Begin? Thumma yudrikul maut, tiba-tiba maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Orang-orang itu Allah tetapkan dulu pahala untuknya sekalipun amalannya belum dikerjakan. Ya, jadi saya ingin berikan pesan, mohon izin Bu sekalian, ya saya akhiri, cuma ada dua pilihan dalam kehidupan. Kalau tidak meningkatkan amal soleh, berlomba dengan orang baik, berarti ibu harus berlomba dengan para pendosa untuk segera bertobat dan beristighfar kepada Allah. Karena itu, kalau Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh yang memperbanyak kebaikan, setidaknya cepat berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Sekiranya itu yang saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Baik. Saya mau pastikan, jelas suraiannya? Paham insya Allah? Baik. Kalau jelas, paham, saya bacakan ayat Qurannya, surah ke-5 Al-Ma'idah, ayat 100-101. Okay. Ya ayyuhalladzina amanu, la tas'alu an asya'a intubdalakum tasukum. Hei orang-orang yang merasa sudah punya iman, kalau persoalan sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak ditanyakan. Khawatir banyak pertanyaan itu menjadikan yang jelas menjadi semakin tidak jelas. Oke? Okay? Baik. Jelas suraiannya? Jelas. Ada pertanyaan? Sudah. Tidak ya. Cukup ya. Baik. Kami harus ke Kuningan menunaikan khutbah Jumat dan duhurnya makin maju. Nanti kita lihat kesempatan yang lain ya. Baik. Kita cukupkan dulu. Kalau ada benar silakan diamalkan. Kalau salah mohon dimaafkan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.